بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، masuk ke hadis mauquf. Hadis mauquf ya. Ketemu bait ke-16. قال المصنف رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين. Beliau menyatakan Al-Baikuni rahimahullah, وما أضفته, dan hadis apa saja yang anda sandarkan, ilal ashab, kepada para sahabat Nabi, min qawlin, apakah itu berupa qawl, wa fi'lin, apakah itu berupa fi'il, bahwa mauqufun, maka itu adalah mauqufun zukin ulim, zukin ulima, maka itu adalah zukin atau ulima. Bisa dipahami sini? Ya, mauquf dari isim maf'ul waqafa yaqifu mauqufan, maknanya berhenti, tertahan. Ya, ini secara bahasa. Kalau secara istilah yang diungkapkan oleh An-Nadhim di sini. Nah, secara istilah yaitu hadis yang berhenti pada sahabat saja. Sampai sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, muttasil atau munqati, selagi tidak ada qarinah atau indikasi yang memalingkan kepada marfu'. Nah, sebagian ulama semisal Al-Hakim mempersyaratkan hadis mauquf mesti muttasil. Ya, secara global itu muttasil atau munqati. Ya. Nah, bisa dinyanyi kipasnya. Jadi kalau perbedaan marfu dengan mauquf berarti apa? Kalau marfu disandarkan kepada Nabi. Baik, kemudian kalau mauquf disandarkan ke sahabat. Nah, kalau maktu disandarkan kepada tabi'in. Ya, tadi sudah disebutkan, terkadang hadis mauquf dihukumi marfu bila ada qarinah. Apabila ada qarinah, ya, seperti ungkapan yang sharih, ya, marfu atau yang semisalnya. Nah, kita baca syarahnya dulu. Tepat kalau dibaca syarahnya di sini, ya, Edward, tepat kalau Edward. Ayyuhar rawi ila al-ashhab wa al-ashhabu jam'u sahbin wa sahbu ismu jam'i sahibin wal muradu bil ashhabi huna ashhabun nabiy sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabi huwa man istama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalika hatta walau kana istima'u lahdatan. Wa hadha min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna sahibuhu man istama'a bihi walau lahdatan. Amma ghayruhu fala yakunu sahibu sahiban illa bituli suhbatin. Amma mujarradu an yulaqiyahu fi ayyi makanin fala yakunu bidzalika sahiban lahu. Nah. Ya. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala asy-syarih, hadha huwa al-qismu al-khamisa 'asyara min aqsam al-hadits al-madhkura fi hadha an-nadam wa huwa al-mawquf. Ini adalah bagian yang ke-15 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di nadam ini, yaitu al-mawquf. Tadi ya sudah saya terangkan di awal-awal. Mawquf artinya isim maf'ul, waqafa. Wa qawluhu ma syartiyah, ma syartiyah. Jadi yang di pernyataan musannif wa ma adaftahu ilal ashabi, ya itu. Dan yang apa yang Anda ya, dan apa yang Anda sandarkan kepada ashab itu masyartiyah. Nanti fa yang di fahwa itu fa-nya itu sebagai jawab fa waqi'ah fi jawab syart. Ya, fa yang sebagai jawab syart. Ya, berarti adaftahu itu fi'il syart. Wa ma adaftahu syartiyah. Adaftahu ilal ashab, dan apa yang Anda sandarkan ke ashab. Ashab, perhatikan ya, ashab itu jamak dari sahib ya. Jamak dari sahib ya. Ay adaftahu ayuhar rawi ilal ashab, dan apa yang Anda sandarkan wahai perawi kepada ashab, kepada para sahabat. Wal ashab jam'u sahbin. Ashab adalah bentuk jamak dari sahbin. Ya. Was sahbun ismu jam'in, ismu jam'i sahibin. Sedangkan sahbun isim jamak dari sahib. Sahib itulah yang nanti menjadi plural, menjadi mufrad dari semuanya. Dari ashab. Sahiba yasmahu sohbatan sohabatan fahuwa sahibun ya, sahibun. Nah dia punya isim jamak. Isim jamak beda dengan jamak taksir ya. Isim jamak ya. Nah jamak taksirnya ashab ya. Wal muradu bil ashab, yang dimaksud dengan ashab huna di sini adalah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wal sahabi huwa man ijtama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Maka yang dimaksud dengan sahabat di sini ialah yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Umat al-Dalik mati dalam keadaan beriman. Nah, ini definisi dari ashab. Ya, maka nanti masuk di sini ya, definisi ini sahabat yang masuk Islam di masa Nabi, kemudian murtad, masuk Islam lagi. Walaupun masuk Islam lagi aja, Nabi udah wafat, tetap dikatakan sebagai ashab. Ya. Nanti disebutkan di sini. Ya. Hatta hatta walau kana al-istima'u lahdatan, hingga walaupun perjumpaan dia dengan Nabi itu lahdatan, sesaat saja. Wa hadha min khasa'isin Nabi, dan inilah termasuk diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay yakuna sahibuhu man ijtama'a bihi walau lahdatan, yaitu sahabat beliau ialah yang berjumpa dengan beliau walaupun sesaat saja. Amma ghairuhu, adapun selain beliau, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yakunu al-sahibu sahiban, maka seorang sahib tidak dianggap sebagai sahib illa bitulis suhbah, melainkan dengan panjangnya, lamanya suhbah, menemani. Ya. Amma mujarradu ayyulakiyahu fi ayyi makanin, adapun ya hanya berjumpa semata di tempat, di suatu tempat, di, dari tempat-tempat manapun, fala yakunu bidzalika sahiban, nah, maka ini tidak dinamakan sebagai sahabat. Ya enggak? Sahabat itu jamak dari sahib. Sahib itu jadi bahasa kita. Sahib itu seolah-olah teman, teman dekat. Sahib baru kenal, sahib. Ini sahib apa ini? Ngaku-ngaku. Ya, itu kalau selain Nabi. Begitu. Baru kenal. Baru kenal. Siapa nama antum? Ya, Edward sendiri. Siapa nama antum? Anak. John Sitorus. Kemudian John Sitorus bilang, Edward Sembiring itu sahib aneh. Diingkari sama Edward, ngaku-ngaku. Baru kenalan ke tadi. Nah ini kalau selain Nabi. Tapi kalau Nabi, baru ngeliat aja. Nah, baru ngeliat aja. Nah, dia baru masuk Islam. Kemudian Nabi khutbah di Hajjatul Wada, dia ngeliat Nabi. Dengar Nabi. Sahabat. Sahabat itu, ya, masya Allah. Ya, tafadhal berikutnya dibaca di sini. Ya, nah, siapa di sini? Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahdu rahmatullahi ta'ala wala budda istahari anna muda umminan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta walau yadda anil islami thumma raja'a ilaihi maratan ukhra fahuwa sahabiyun ala sahihi min abwali ahli ilmi idhan fama adabtahu ila sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim fa innahu yusamma inda muhadithina mawqufan وقوله سقل يعني علم وقوله من قول وفعل يستثنى من ذلك من ثبت له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعله فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي الصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركعات ثلاث ركعات في كل ركعة وهذا مرفوع حكما لأن عدد الركعات عدد الركعات في ركعة واحدة أمر يتوقف فيه على الشرع ولا مجال للاجتهاد به وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمر من أمور المستقبل أو أمور الغيب فإنه يحكم له بالرفع لأن أمور الغيب ليس للرفع فيه مجال. نعم. فلا بد في الصحابي أن يموت مؤمنا بالنبي. Maka yang namanya sahabat itu harus dia mati beriman kepada Nabi. Hatta law irtadda 'anil Islam tsumma raja'a ilaihi maratan ukhra. Walaupun dia murtad, kemudian dia balik lagi ke Islam sekali lagi. Fahuwa sahabi al-sahih, maka dia tetap dianggap sebagai sahih menurut pendapat yang sahih min aqwali ahli ilmu. dari perkataan para ulama. Dia masuk Islam di masa Nabi. Nabi wafat, dia murtad, masuk Islam lagi. Pendapat yang paling sahih, dia masih sahabat. Sebagian yang lain, oh enggak, dia masuk Islamnya Nabi udah enggak ada. Maka dianggap tabi'in. Ya, tabi'in. Ya. Siapa ini? Ada, semisal Al-As'as Ibn Qais. Ya. Dia murtad di masa Nabi, ketika Rasulullah SAW wafat, dia murtad. Kemudian ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq diperangi orang-orang murtad, dia masuk Islam lagi. Balik lagi statusnya sahabat. Karena ada orang yang sudah ikut Hajjatul Wada, ya, di masa Abu Bakar masih Islam. Di masa Umar kafir lagi, murtad lagi. Murtad lagi. Nauzubillah min dzalik. Padahal ikut haji bersama Nabi. Bersama Nabi. Ya, antum haji umroh sama ustaz top aja antum girang. Ini bersama Nabi. Manasiknya bersama Nabi. La haula wala quwata illa billah. Ngeri kan? Haji dia barengnya siapa? Barengnya sahabat, bareng Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya. Masya Allah. Di masa Abu Bakar masih Islam. Masa Umar mulai. Dia minum khamr. Umar memerintahkan mencambuk dia. Dia enggak suka kalau dicambuk. Dia pergi ke Romawi. Nah, di Romawi itulah dia murtad. Menjadi Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ya, nah, tapi ini sekarang sahabat dia murtad masuk Islam lagi. Pendapat yang sahih dia sahabat. Ada yang menyatakan dia adalah statusnya baru sih apa? Tabi'in. Nah, ini ya ketika dia ditawan di masa ya di masa Abu Bakar maka dia masuk Islam lagi. Kemudian mana lagi? Kalau yang di masa Nabi tidak berjumpa dengan Nabi beriman pada Nabi, ya menurut pendapat ulama itu namanya apa? Mukhadram. Ada yang menyatakan tetap tabi'in kabir, tabi'in kibar. Ya. Tapi yang lebih tepat dia adalah diistilahkan oleh para ulama yaitu apa? Mukhadram. Karena dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini enggak termasuk yang murtad. Yang murtad enggak balik lagi dalam Islam. Semisal siapa? Ya, semisal ya, Umayyah ibn Khalaf, Rabi'ah ibn Umayyah. Itu Rabi'ah ibn Umayyah. Itu tadi yang dia minum khamar pergi ke Romawi. Bapaknya karena pentolan musyrik, pamannya juga demikian. Ubay dan Umayyah bin Khalaf. Ya, dia murtad naudzubillahi min dzalik. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Khattab, banyak lagi. Ya, Abdullah bin Khattab. Kemudian mana lagi sekarang? Idan kalau begitu fama adaftahu ila sahabati ridwanullahi alaihi taala alaihim ya yang hadis yang Anda sandarkan kepada sahabat ridwanullahi alaihim fa innahu yusamma 'inda almuhaddisina mauqufan maka itu hadis tersebut menurut kalangan ahli hadis adalah mauquf itu namanya mauquf istilahnya. Kalau maktu disandarkan kepada tabi'in. Kemudian wa qauluhu zukin ya'ni ulim. Nah, perkataan al-Baiquni zukin maknanya adalah ulim, yaitu ulima. Kemudian min qaulin wa fi'lin ya dari ucapan dan perbuatan. Dan apa saja yang Anda sandarkan kepada para sahabat berupa ucapan dan perbuatan itu namanya mauquf diketahui. Yustasna min dzalika ma sabata lahu hukmu raf'i. Ini dikecualikan dari hal tersebut apabila telah sabit, telah valid ya tentang yang disandarkan kepada para sahabat tersebut hukum rafa. Maka bukan mauquf lagi tapi marfu. Ya. Marfu. Ya. Berarti sudah itu berarti marfu itu. Walaupun sahabat mengatakan, mengucapkan, berkata. Ya, maka jadi marfu. Mengenai marfu pembicaranya kita telah lewati. Ya, min qauli sahaba wa fi'lihi berupa ucapan atau perbuatan sahabat, fa innahu yakunu marfu'an hukman. Maka menjadi marfu hukum walau kana min fi'li sahabati kas-salati Ali bin Abi Thalib fi al-qusub thalatha ruku'atin fi kulli raka'ah. Walaupun itu adalah perbuatan sahabat, misal salatnya Ali bin Abi Thalib pada salat gerhana 3 kali ruku dalam 1 rakaat. Yang masyhur ialah 1 rakaat berapa kali ruku? 2. Ini 3. Ya, ini 3 sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, diriwayatkan oleh para ulama dengan sanad yang sahih. Fa hada marfu'un hukman, maka ini adalah marfu' hukum. Secara hukum marfu'. Kenapa? Karena jumlah bilangan rakaat, ya. Li'anna adad ar-ruku'at, karena jumlah bilangan ruku' fi raka'atin wahidatin, pada satu ruku' amrun yutawaqqafu fihi 'ala syara'. Itu adalah sebuah perkara yang mesti, ya, itu yang mesti tawakuf kepada syariat. Syariat menyatakan demikian, ya udah kita demikian. La majala lil ijtihad fihi, tidak ada peluang untuk berijtihad di situ. Ya, wa kadzalika law tahaddatsa as-sahabi. Demikian pula seandainya sahabat berbicara an amrin min umuri mustaqbali, tentang perkara yang akan datang. Ya, au umuril ghaibi, atau perkara yang ghaib. Fa innahu yuhkamu lahu birraf'i. Maka hadis tersebut dihukumi rafa' juga marfu. Ya. Li'anna umurul ghaibi laisa lirai fihi majalun. Karena perkara yang ghaib semuanya itu, ya, tidak ada peluang bagi ra'yu. Jadi enggak mungkin para sahabat ngarang-ngarang sendiri. Ijtihad sendiri enggak mungkin. Jadi itu pasti dari Nabi, gitu. Kalau sahabat berbicara tentang perkara yang masa datang, perkara tentang perkara-perkara yang gaib, maka itu pasti dari Nabi. Enggak boleh dikatakan, "Oh, itu mungkin menurut sahabat aja kali." Enggak bisa. Semua sahabat siqat. Seluruh sahabat siqat, kulluhum siqat. Dawu adlin, semua sahabat adil. Enggak bisa antum katakan, "Oh, itu menurut sahabat aja kali." Enggak ada. Kalau kita iya. Ya. Nah. Baik. Kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis mursal. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat, وقل غريب ما روى راو فقط. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mursal adalah sahabi saqat, bila perawi sahabat itu gugur. Ya. Jadi maknanya seorang tabi'in membawakan riwayat, kemudian tabi'in ini berkata, qala Rasulullah. Tabi'in berjumpa Nabi enggak? Enggak. Mendengar langsung dari Nabi? Enggak. Tiba-tiba dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal ucapan Al-Hasan Al-Basri tentang tafsir surah Al-Insyirah. Ya, kata Hasan Al-Basri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru atakum al-yusru lan yaghliba usrun yusrain. Bergembiralah, kemudahan akan menjumpai kalian, kata Nabi, kata hatinya Hasan Al-Basri yang ngomong. Maka kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Yang bicara Hasan Al-Basri. Berjumpa Hasan Al-Basri dengan Nabi? Lah. Mendengar langsung? Lah. Maka ini namanya mursal. Ya. Ini namanya mursal. Baik, bisa dipahami sini? Ini namanya mursal. Ini yang dikatakan oleh beliau, wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Baik. Kita baca syarahnya. Tafadhal. Ya. Syekh Anwar. Ada empat ismu as-hadisu asyara min aqsam al-hadisi al-madhkurati fi hadzal naqli. Wa huwa al-mursalu. Al-mursalu fi al-lughati al-mutlaqu. Aminu arsala an-naqiqu fil mar'a. Ai atlaqaha. Arsala an-naqata. Aminu arsala an-naqata fil mar'a. Ai atlaqaha. Wa fil istilahi arrafahu an-nadhimu bi annahu ما سقط منه الصحابي وعرفه بعض العلماء بأنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعريف أتكن أتكن اسم تفضيل أدقو أتكن apaan أدقو ya فهذا التعريف أدق لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي ذكر يعني تشديد كفية إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي ولد في حجة الوداع وهذا ليس بجيد فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل عند المحققين والمرسل من أقسام الضعيف لأن الواسط Cukup. Nah, kalau Asy-Syarih rahimahullah ta'ala ya, berkata al-musannif wa mursalu minhu sahabiyyu saqat. Mursal ialah hadis yang perawi itu gugur, saqat, tidak disebutkan. Nah, qala Syarih rahimahullah ta'ala hadha huwa al-qismu as-sadis asyara min aqsam al-hadis al-madhkura. Ini adalah jenis yang ke 16 dari hadis-hadis yang disebutkan fi hadha an-nadam di nadam ini, wa huwa al-mursal, yaitu mursal. Ya, mursal. Tadi gambarannya gimana? Seorang tabi'in, baik kabir atau kibar, ya, sogir, dia mengatakan qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Nah, ini namanya mursal. Karena sahabat tidak disebutkan. Karena tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mursalu fil lughah al mutlaq. Mursal itu secara bahasa adalah al mutlaq. Ya. Mutlaq secara bahasa. Nah, bisa dikatakan arsala an-naqah. Arsala an-naqata fil mar'a. Ia melepaskan unta betina di mar'a, di padang rumput. Kalau dikatakan naqatun mursal, artinya unta yang larinya cepat. Ya, larinya cepat. Ai atlaqaha, yaitu melepaskannya. Taib, ini secara bahasa. Kalau secara istilah yang dikatakan oleh musannif, intinya hadis yang disandarkan tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tabi'in shaghir maupun tabi'in kabir. Nah, ya. Kalau kata Ibnu Salah, ini yang saqat enggak mesti sahabi. Tapi kalau kata Al-Baiquni, di sini yang saqat adalah sahabi, yang digugurkan adalah sahabat. Taqala wal murs wa fi istilahi arrafahu an-nadim bi annahuma saqata minhu sahabi. Di sini yang gugur, di sini yang didefinisikan oleh an-nadim, yaitu ya, yang sahabat gugur dalam sebuah periwayatan, dalam rantai sanad sahabatnya itu gugur, tidak ada. Langsung berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah. Ya, arrafahu ba'dul ulama rabi alladhi lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tabi'in atau sahabat yang tidak mendengarkan dari Nabi, mereka merafa'kannya. Ya, mereka merafa'kannya. Kemudian wahal ta'rifu adaqu. Nah, ini definisi ini lebih adaq. Nah, lebih radhiyallahu anhu, anaknya Abu Bakar yang lahir di Hajjatul Wada, ya, menjelang wafatnya Nabi. Dia masih kecil. Gimana ceritanya dia mau menyampaikan qala Rasulullah? Sementara syarat diterimanya hadis dari seorang perawi adalah minimal dia memasuki masa tamyiz. Ya, ini enggak masih benar-benar kecil. Gimana dia mengatakan qala Rasulullah? Ya, masa. Wa hadha laysa bijayyid. Maka definisi ini kurang bagus. Fa inna hadis sahabi alladhi lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena hadis sahabat yang tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkabil mursal indal muhaqqiqin. Muhaqqiqin, para ulama ahli hadis. Wal mursalu min aqsamid da'if. Sementara mursal itu adalah termasuk di antara hadis-hadis yang da'if. Ya, termasuk di antara hadis-hadis yang da'if. Kemudian karena wasitata baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina man rafa'ahu majhulun. Karena perantara antara Nabi dengan yang merafa'kan itu tidak diketahui illa fil mawadi' at-taliyah. Ini belum dibaca ya? Belum. Tafadhal Mas Bawa. أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي، الرابع إذا ألقت الأمة بالقبول. Nah, kemudian ya, di sini disebutkan mursal termasuk bagian dari hadis dhaif. Ya, mursal termasuk bagian dari hadis dhaif karena perantara antara dia dengan Nabi dan yang merupakannya itu tidak diketahui, ya, tidak diketahui kecuali pada beberapa tempat sebagai berikut. Yang pertama, idza ulima alwasitah bainan nabiy wa man warafa'ahu. Nah, apabila diketahui antara nabi dan yang merafa'kannya, fayuh kamu bima taqtadihi halu. Maka ini dihukumi hadis tersebut sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ya keadaannya. Yang kedua, idzakan ya misal apa nih contoh misalkan ya hadis seorang menantu Abu Hurairah yang sering meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Menantu Abu Hurairah yang sering meriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu semisal siapa? Tabi'in kabir. Nah, Sa'id bin Musayyab. Beliau langsung mengatakan qala Rasulullah. Maka ini dihukumi ya marfu. Kenapa? Karena diketahui perantaranya. Karena seringnya beliau menyampaikan hadis tersebut, berbagai hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, ya. Taib. Nah. Kemudian apa? Idza kana ar-rafi'u lahu sahabiyyan. Nah, jika yang memarfukan itu adalah sahabat. Kemudian apalagi idza ulima anna rafi'ahu la yarfa'uhu illa an tariqis sahabi. Apabila diketahui bahwa yang merupakannya tidaklah merupakannya kecuali melalui jalan sahabat. Yang terakhir, idza talaqathu al-ummah bil qabul. Yaitu apabila umat telah bersepakat menerima ya riwayat tersebut. Nah. Ya, jadi semisal Sa'id bin Musayyab ini yang pertama, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantaranya antara dia dengan Nabi. Ya, maka beliau telah mengaskat, ya, mensukutkan, menggugurkan satu perawi dalam sanad. Ya. Nah, itu diambil ihtimal oleh para ulama bahwa yang digugurkan adalah mertua beliau, guru beliau, karena seringnya beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah. Taib. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Gharib. Ya, hadis gharib. Qala wa gharibun ma rawa rawin faqat. Sedangkan hadis gharib ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Ini namanya hadis gharib, ya. Nah, bisa dipahami sini yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, ya. Apa coba dibaca di syarahnya di sini? Ya, Ahmad. Wahidun, fahuwa illa bana Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam aula munajid rawiyan min at-tabi'ina illa Qatadah wa huwa gharib wal ghurabatu imma an takuna fi awwali sanadi aw fi adnahi aw fi akhirihi yani qad yakunu al-hadithu ghariban fi akhir sanadi lam yarwihi illa tabi'iyyun wahidun ani sahabati thumma yarwihi anhu adadun kabirun wa yakunu hadha ghariban fi akhir sanadi wa fima ba'dahu qad yasilu ila haddi tawaturi hadithu innama na'lamu min niyyat min al-gharibi lakinnahu gharibun min mawdhu'i sahabati wa tabi'ina wa amma ba'da dhalika faqadim tashara intisharan 'aziman wa qad yakunu ghariban fi athnaihi rawahu jama'atun wa anfarada bihi 'anhum wahidun thumma rawahu 'an jama'atin wa qad yakunu ghariban fi awwalihi infarada bihi wahidun 'an jama'atin والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا لكن الغريب على الغريب أنها تكون ضعيفة. حديث غريب قال Asy-Syarih rahimahullah taala wa hadha huwa al-qismu as-sabi' asyara, ini jenis yang ke-17 min aqsamil hadis, dari macam-macam hadis al-mazkura fi hadha nadam, yang disebutkan di nadam ini. Naam. Qala wa huwa al-gharib, yaitu gharib, wa qawluhu wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Perkataan musannif, katakanlah gharib itu adalah seorang perawi hadis, yang seorang perawi yang perawi hanya satu perawi yang meriwayatkan saja. Al-gharib mushtaq min al-ghurbah. Gharib itu mushtaq dari ghurbah. Al-gharib fil balad huwa alladhi laysa min ahliha. Kalau dikatakan gharib di sebuah negeri, yaitu yang tidak ada penduduknya. Al-gharib fil hadis huwa marwahu rawin wahidun faqat. Nah, adapun dalam hadis ialah gharib itu adalah sebuah hadis yang seorang perawi, satu perawi saja yang meriwayatkannya. Hatta walau kana sahabi fa huwa gharibun. Walaupun itu adalah sahabat. Semisal hadis innamal a'malu binniyat, itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Kemudian hadis apa lagi? Hadis Nabi masuk ke kota Mekah pakai topi baju besi. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam daqala Makkah ta wa ala ra'sihi al-miqfar. Ya, Nabi sallallahu masuk kota Mekah dan di atas kepala beliau itu ada topi besi. Ya, Malik, Al-Imam Malik bin Anas bersendirian meriwayatkan ini dari Az-Zuhri. Maksudnya apa? Enggak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri kecuali Malik. Nah, ini sementara hadis ini punya banyak lain, jalan lain selain dari Az-Zuhri. Ini tetap juga dinamakan gharib, tapi ini gharib nisbi. Ini gharib nisbi. Kalau hadis innamal a'malu binniyat itu gharib mutlak. Itu namanya gharib mutlak. Nah, itu hadis innamal a'malu binniyat itu gharib mutlak. Ya, mutlak itu di asal sanadnya. Baik. Kalau gharib mana lagi? Mislu an la najida rawiyan min sahabat ila bin Abbas. Fahu gharibun. Semisal kita mendapati seorang perawi dari kalangan sahabat kecuali itu hanya Ibn Abbas, tapi tabi'in banyak meriwayatkan. Fahu gharibun. Ini gharib apa namanya? Nisbi atau mutlak? nisbi. Ya. Awalam najid rawiyan minat tabi'in ila Qatadah bahwa gharib. Atau kita tidak mendapatkan seorang rawi dari Qatadah, maka dia adalah gharib. Wal gharabatu imma an takuna fi awal sanadi au fi asna'ihi au fi akhirihi. Nah, gharabah, hadis gharib ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, itu bisa di awal sanad, di tengah sanad, di akhir sanad. Ya. Bisa di awal, di tengah, di akhir. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ya, ini qad yakunul haditsu ghariban fi akhir sanad. Terkadang hadis itu gharib di akhir sanad. Lam yarwihi illa tabi'iyun wahidun anis sahabat. Tidak ada yang meriwayatkan hadisnya kecuali satu orang tabi'in saja di kalangan sahabat. Summa yarwihi anhu adadun kabirun. Nah, kemudian yang meriwayatkan dari tabi'in tadi sejumlah perawi yang sangat banyak. Fa yakunu hadha ghariban fi akhir sanad. Maka ini hadis ini gharib di akhir sanad. Wa fi ma ba'dahu qad yasilu ila hadd tawatur. Wa fi ma ba'dahu, adapun yang setelahnya itu mungkin bisa masuk ke dalam, sampai ke dalam batasan cakupan hadis mutawatir. Maka hadis innamal a'malu binniyat itu minal gharib. Itu gharib, lakinnahu gharibun fi tabaqati sahabat wa tabi'in. Itu gharib, itu hanya di tingkatan sahabat dan tabi'in. Amma ba'da dzalik faqad intasara intisharan 'adziman. Adapun setelah tabi'in, hadis tersebut tersebar, ya, dengan tersebar secara luas. Waqad yakunu ghariban fi asnaihi, terkadang gharibnya itu di tengahnya. Rawahu jama'atun wan farada bihi anhum wahidun. Diriwayatkan oleh jamaah, kumpulan para perawi, namun salah seorang di antara mereka bersendirian meriwayatkannya. Summa rawahu an jama'atin, kemudian dia meriwayatkan dari sekumpulan banyak orang. Waqad yakunu ghariban fi awalihi id farada bihi wahidun an jama'atin, terkadang gharib itu di awal sanad, seorang dari kalangan jamaah hadis yang meriwayatkannya bersendirian meriwayatkannya. Wal gharib qad yakunu sahihan, gharib ini terkadang sahih. Waqad yakunu da'ifan, terkadang da'if. Lakinil ghalibu, namun kebanyakan, mayoritas, alal gharaibi annaha takunu da'ifatan, bahwa hadis gharib itu dia statusnya adalah da'if. Tapi sekarang kita masuk ke hadis munqati. Qala wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali. Setiap hadis yang keadaan sanadnya tidak bersambung, yang sanadnya tidak bersambung, maka dia disebut munqati. Munqati hadis, hadisnya munqati. Sudah? Baik, kita baca di sini. Ya, syarahnya. Tafadhal. Ilzam. Al-awwalu an-nisani an-nisani نعم. هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث. ini yang ke-18 yang disebutkan di nadam ini, yaitu munqati'. Itu munqati'. Wa qawluhu kullu ma ay kullu hadisin. Perkataan ya Al-Baiquni kullu ma, itu maksudnya setiap hadis, au kullu isnadin, atau setiap sanad. Lam yattasil bihali isnaduhu. Ya, yang tidak bersambung keadaan sanadnya, begitu. Tapi perlu dipahami bahwasanya inqita'us sanad, yang terputus sanad itu fi maduna sahabah. Itu pada generasi di bawah sahabat. Nah, pada generasi di bawah sahabat. Nah. Ya. Misal tabi'in atau generasi setelahnya. Kalau inqita' di generasi tabi'in tadi apa? Mursal. Nah, itu ya. Baik. Baik, mana lagi tadi? Anna muradahu, lakinna zahira anna muradahu, tapi yang zahirnya maksudnya adalah an kullu hadisin bidalili qawlihi. Kullu hadisin, bukan kullu isna, itu kullu hadisin. Yang dimaksud wa kullu ma, itu kullu hadisin, bukan kullu isna. Ya, bidalili qawlihi, dengan dalil perkataan beliau, perkataan Al-Baiquni sendiri, lam yattasil isnaduhu, yang tidak bersandar sanad, yang tidak bersambung sanadnya. Ya anna kullu hadisin lam yattasil isnaduhu bi ayyi halin min al-ahwal fa innahu yusamma munqati'an, bahwa setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya dengan kondisi apapun, maka itu dinamakan munqati'. Wa hadha bil ma'na al-'am, ini makna secara umum. Fa idza kana haditsu qad rawahu khamsatun, ya terkadang hadis itu diriwayatkan oleh 5 orang. Al-awwal, al-tsani, al-tsalits, al-rabi, al-khamis. Al-awwal, al-tsani, dari pertama, kedua, ketiga. Summa wajadnahu marwiyan 'anil awwal. Kemudian kita mendapati hadis tersebut diriwayatkan dari orang yang pertama. Al-tsal, al-tsalits, dari orang ketiga. Berarti terputus nih. Harusnya dari orang pertama ke orang kedua terputus. Al-rabi, al-khamis. Maka hadis ini mufawwa munqati. Kenapa munqati? Ya karena terputus dari satu ke ketiga, keduanya itu enggak ada. Ya. Walau wajadnahu marwiyan al-tsani, al-tsalits, al-rabi, al-khamis, fahuwa munqati, karena saqata awwalahu. Seandainya kita mendapati hadis tersebut diriwayatkan dari yang pertama, diriwayatkan dari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu pun dinamakan munqati. Kenapa? Karena ya saqata awwaluhu, awal itu telah gugur. Ya, itu telah gugur. Ya, contohnya kalau dalam hadis apa? Itu yang diriwayatkan oleh Nasa'i, yaitu tentang beberapa zikir dalam salat witir. Ya, yaitu hadis tersebut dari jalan Musa bin Uqbah, ya, dari Abdullah bin Ali, dari Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali menyatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haula'il kalimat fil witr." Nabi sallallahu mengajarkanku beberapa kalimat dalam witir. Pada qara hadis doa'il qunut, maka beliau menyebutkan hadis tentang doa qunut. Ya, syarat hadis ini munqati, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Khabir. Ya. Kenapa? Abdullah bin Ali adalah Ibnu Husain bin Ali. Ibnu Husain bin Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah berjumpa dengan Al-Hasan bin Ali. Tidak pernah berjumpa dengan Al-Hasan bin Ali. Ini berarti hadisnya munqati. Baik. Ini munqati secara umum. Karena nanti setiap hadis yang maqtu, mu'allaq, itu disebut munqati. mu'dal itu masuk dalam cakupan munqati'. Nah, berikutnya. Tafadhal akhbar baca akhbar. Nah, ini juga apalagi nih. Seandainya perawi yang pertama meriwayatkan dari ketiga, dari kelima tuh. Wah, dua itu. Maka ini juga munqati. Terus Ini juga ya munqati. Pertama meriwayatkan ketiga, tiga dari kelima, dua itu lewat. Wa yuqsimu al ulama wa al qita'a ila arba'ati aqsam. Dan para ulama membagi hadis inqita', hadis munqati ini ya ke empat bagian. Yang pertama yaitu inqita', terputusnya sanad di awal sanad. Yang kedua, terputusnya sanad di akhir sanad. Yang ketiga, terputusnya sanad di tengah sanad. Biwahidin faqat, dengan satu yang terputus saja. Yang terakhir, yang keempat, inqita' terputus sanad itu di tengah sanad ya, dua atau lebih ya di tengah sanad, misalkan ya, 1 sampai 10 terputus 4 6 ala fa aktsara atau lebih ala tawali secara berturut-turut. Fa amal qismul awal wa huwa idza kana inqita' min awal sanad fa innahu yusamma mu'allaqan. Nah, ini yang pertama ya. Kalau dia inqita'nya di awal sanad, maka ini dinamakan mu'allaq. Dinamakan mu'allaq. Baik. Sudah ya sampai sini ya? Nah. Amar, baca Amar. Wa wajhu at-tasmiyati. Li'annaka idza allaqta syai'an fi as-saqfi wa huwa munqati'un min asfalihi fala yasila ila al-ardi. Mana antum? Fala yasila. Itu lan apa la antum? Lan. Falan yasila ila al-ardi bal mu'allaqu ma hudifa minhu awwal isnadih. Wa hal al-mu'allaqu min qism sahihi aw huwa min qism dha'ifi? Naqul huwa min qism dha'ifi li'anna min syarti sahihi ittisal as-sanad. Ittisal apa i'rabnya ittisal? Sebagai khabar. Lah. Apa ikhwah? Isim. Isim li'anna mu'akhar. Ulang. Lianna min syarti sahihi ittisal as-sanadi. Lakin ma 'allaqahu al-Bukhari jaziman bihi fa huwa sahihun 'indahu wa in lam yakun 'ala syartihi wa innama qulna sahihun 'indahu li'annahu yu'alliquhu mustadillan bihi ala al-hukmi wa la yumkinu ayyastadilla ala hukmi min ahkamin ala hukmin min ahkamillahi ta'ala illa bi syai'in sahihin 'indahu lakin gantian dibaca di sini. Saiful. Ayo belajar baca. Hei Saiful. Lasaqahu. Itu lamnya, itu lam jawab laula. Lam jawab lau. Terus bisanihi hatta yu'rafa ma'annahu rahimallahu ta'ala rubbama ya'ti bihi mu'annaqan fi babin muttasilan fi babin akhara. Terus wahidun. Itu naibul fa'il rawin. Naibul fa'il wahidun tabi'nya. Terus dari mana berarti bacanya Amr tadi? Dari mana? Hah? Wawajud tasmiyati. Sisi penamaannya dia sebagai muqati fihi dhahiru. Ya, fihi dhahiratun. Ya. Nah, tepat dol. Berangkat ya. Dhahirnya itu anna li annaka idza allaqta syai'an fi saqfi. Nah. Karena misalkan Anda menggantungkan sesuatu fisakaf di ini di atap, ya. Antum gantungin sesuatu, gantungin di atap, ayunan atau apa lah. Bahwa munqati'un min asfalihi, maka itu berarti munqati, dia terputus dari bawah, dari lantai. Falan yasila ilal ard, dia tidak ya sampai bersambung ke tanah, ke bawah. Fal mu'allaqu, maka hadis yang mu'allaq ialah ma'udhifa minhu awwalu isnadihi, yaitu hadis yang dihadap dihilangkan awal sanadnya dari hadis tersebut. Nah, kemudian hadis mu'allaq min qismi sahih atau huwa min qismi dhaif. Nah, sekarang hadis mu'allaq itu termasuk hadis sahih atau hadis dhaif? Naqul huwa min qismi dhaif. Hadis mu'allaq itu adalah bagian dari hadis dhaif. Di anna min syarti sahih ittisal sanadi. Ittisal as-sanad. Karena di antara syarat sahih adalah sanadnya mesti bersambung, kan begitu. Lakin ma'allaqahu al-Bukhari jaziman fa huwa sahihun indah. Nah, kan di Bukhari banyak. Bukhari tiba-tiba berkata, qala Ali ibn Abi Thalib. Bukhari enggak membawakan sanadnya. Enggak membawakan. Nah, kata beliau di sini yang dimu'alakan oleh Imam Bukhari secara jaziman, maka itu sahih menurut beliau. Wa in lam yakun ala syartihi, walaupun itu tidak berdasarkan syarat dari beliau. Wa inna ma kulna sahihun indahu, namun kita katakan itu sahih menurut beliau. Li'annahu yu'alliquhu mustajillan bihi ala al-hukmi, karena beliau memu'alakan hadis tersebut ya, dan beliau berdalil dengan hadis tersebut atas sebuah hukum. Wala yumkinu an yastadilla ala hukmin min ahkamillahi ta'ala illa bi syai'in sahihin indahu. Dan tidak mungkin Bukhari berdalil dengan atas sebuah hukum ya, dari hukum-hukum Allah kecuali dengan sesuatu yang sahih menurut beliau. Lakinnahu laisa ala syartihi. Namun itu tidak berdasarkan ya, syarat beliau. Li'annahu law kana ala syartihi lasaqahu bisanadihi hatta yu'rafa. Seandainya itu berdasarkan syarat beliau, tentu beliau akan membawakan ya sanad tersebut hingga diketahui. Ma'annahu rahimahullah ta'ala rubbama ya'ti bihi mu'allaqan fi babin wa muttasilan bi babin akhar. Ya, mungkin saja beliau ya membawakan hadis tersebut yang mu'alak di satu bab dan membawakan yang lain di bab yang lain, ya secara muttasil. Jadi dalam Sahih Bukhari terdapat memang betul ya banyak hadis mu'alak, ya. Biasanya itu pada bab judul mukaddimahnya, ya. Adapun dalam Sahih Muslim cuma satu aja ya, itu hadis tentang tayamum. Ya. Nah, kalau Bukhari mu'alak dan Sahih Bukhari ini dikatakan oleh para ulama ya. Kalau jika diriwayatkan dengan sigatul jazm, tegas, qala gitu, bukan dengan qila. Ya, sigatul jazm qala, ya, maka hadisnya hukumi sahih oleh para ulama walaupun mu'alak. Ya. Nah, tapi kalau diriwayatkan dengan sigatul tamrid, qila, zukira, hukiya, ruya, ya, maka ini inilah yang di para ulama di sini ya, saling ya, berargumen apakah bisa dikritik, apakah masuk ke dalam cakupan yang sasaran kritikan dhaif atau yang lainnya. Nah, ini khilaf antara para ulama dengan para pengkritik ya, Sahih Bukhari misal Al-Imam Dharqutni ya dan yang lainnya. Namun yang benar ialah kata para ulama hadis yang ada dalam Sahih Bukhari hatta ya, walaupun itu adalah hadis yang mu'allak. Adapun jenis yang kedua ya, yaitu inqita' sanad di akhir sanad, ini namanya mursal. Jenis yang ketiga, inqita' sanad di tengah sanad, satu perawi saja, ini dinamakan munqati' secara istilah. Munqati' menurut para ulama ahli hadis huwa ma hudifa min asna sanadihi rawin wahidun faqat. Itu yang dinamakan munqati' oleh para ulama ahli hadis ialah yang satu perawi saja yang dihilangkan, dihadap, dihapus di tengah sanadnya. Adapun yang keempat yaitu munqati' inqita', terputusnya sanad di tengah sanad ya, yaitu dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut, ini dinamakan mu'dal. Nanti insyaallah di bait ke-18 kita akan bahas mu'dal pekan depan. Wal mu'dalu saqitu min husnani. Ya. Wa ma ata mudallasan nau'ani. Itu nanti insyaallah. Ya. Subhanallahi bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.